Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwanin fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa roja di manapun antum berada, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natikina biha, yang ditulis oleh Al-Syeikh Fi Abdul Rahim. Beliau warga negara India yang mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah, secara khusus di Qism al-Lughah. Dan buku ini sudah lama beliau tulis, dan alhamdulillah dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian insyaAllah keikhlasan penulisnya, buku ini tersebar di, khususnya di negeri kita, di banyak tempat menjadi referensi kita belajar bahasa Arab. Semoga apa yang telah kita pelajari selama ini semuanya bermanfaat, menjadi al-ilmun nafi' yang melahirkan amalan saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas penulis buku ini dan siapa saja yang mengajarkannya dan siapa saja yang mempelajarinya, dibalas oleh Allah tabaraka wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, malam ini kita masuk ke ad-darsul ashir, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abu Zuhri. Dan malam ini pertama kali kita masuk ke ad-darsul ashir, yani yu'tabar darsun jadid, kita anggap sebagai pelajaran baru, yang mana di pelajaran sebelumnya ad-darsul tasi' sudah kita bahas baik di bagian alif maupun ba, di bagian pertama dan bagian keduanya, pembahasan tentang an-na'at wal man'ut. Harapannya adalah tentu teman-teman, al-ikhwa wal-akhwat sekalian, siapa saja yang belajar bersama kita, memahaminya, dan mohon pesan yang tidak akan pernah kita lupakan, pesan untuk selalu muraja'ah, mengulang pelajaran di rumah, karena apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, nanti insya Allah akan terus terulang di pelajaran-pelajaran berikutnya. Yani pelajaran sebelumnya menjadi asas, menjadi pondasi untuk memahami pelajaran berikutnya. Ini bayangkan kalau antum lupa pelajaran sebelumnya kemudian masuk ke pelajaran setelahnya, maka nanti seakan-akan antum berada di tempat, yakni selalu berjalan di tempat, tidak ada kemajuan. Tentu kita semua berharap belajar bahasa Arab itu ada hasil yang di yang kita rasakan secara signifikan, dan tentu kita berharap kita semua sampai ke tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab ini, yakni untuk memahami dua wahyu, Kitabullah Azza wa Jalla wa Sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang benar. Alhamdulillah malam ini cukup banyak ikhwan studio. Ada dua talib jadid, talibani jadidan. Ada Raisul Fasl, Ilham. Ada Raisul Qabilah, Syekh wa Abu Abdullah. Lengkap insyaAllah, alhamdulillah. Tadi belum kita mulai karena Alim belum datang tadi, masyaAllah. Sekarang alhamdulillah datang, maka baru bisa kita mulai, alhamdulillah. Unzuru safha 54. Unzuru safhata 54. Lihat halaman 54. Durusul Lughatil Arabiyah Al-Mujallad Al-Awwal Ad-Darsul Ashir. Silakan bagi al-ikhwah rahmat sekalian yang baru saja bergabung, lihat Ad-Darsul Ashir. Sekali lagi, safah kami ya kawan, halaman berapa? Safhata arba'atin wa khamsin, halaman 54. Ad-Darsul Ashir, di sini ada dialog yang cukup panjang antara Hamid dengan Muhammad. Ya, dua orang saja yang terlibat diskusi di sini. Yang pertama Hamid dan kedua Muhammad. Dan sebelum kita masuk, fokus pembahasan kita di Ad-Darsul Ashir terkait dengan domir. Terkait dengan apa ya, Khan? dengan dhamir, kata ganti. Dan sebenarnya sudah kita dapatkan sebagiannya di pelajaran sebelumnya, ada anta, ada ana, ada huwa, dan nanti ada dhamir yang kita sambung dengan isim. Anta, huwa, dan ana nanti akan kita lihat disambung dengan isim, sehingga menjadi dhamir yang bergabung dengan isim. Nanti insyaAllah istilah-istilah dhamair yang akan kita jelaskan insyaAllah di akhir pembahasan setelah kita baca dialognya. Al-an istami'u jayidan. Al-an, apa makna al-an? Sekarang istami'u jayidan, ana aqra. Istami'u jayidan, ana aqra. Istami' faqat, la ahad yukarrir. Istami'u faqat, la ahad yukarrir. Dengarkan saja, tidak ada yang mengikuti. Ad-darasul ashiru. Sekali lagi dialognya antara siapa dan siapa, ikhwan? Hamid dengan Muhammad. Man anta? Man anta? Muhammad menjawab, ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta? Di sini posisi Hamid selalu bertanya sepertinya. Min aina anta? Muhammad menjawab, ana minal hindi. Ana minal hindi. Masmuka, lihat sini ikhwan, masmuka. Bukan ma ismuka. Hadha khata. Kenapa bukan ma ismuka? Kenapa masmuka? Karena alifnya di sini hamzatul wasli, yakni dia ditulis tapi tidak dibaca. Jadi ketika mim dibaca dengan harokat fathah, ma, kemudian langsung masuk ke sin. Masmuka. Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Nah, ana hidupkan semua harokat ya ikhwan, walaupun sebenarnya dalam dialog tidak perlu antum hidupkan. Dalam dialog misalnya, masmuk, nah cukup. Ismi Muhammad, cukup. Tapi di sini kenapa anak hidupkan? Lit ta'lim, walit ta'allum, untuk mengajar dan juga antum belajar. Jadi antum tahu harokat huruf terakhirnya seperti apa. Faham antum? Faham, insyaAllah. Ini manfaatnya besar insyaAllah dengan mengetahui harokat huruf terakhir ini. Ismi Muhammadun. Kalau dalam dialog sehari-hari kita tentu katakan ismi Muhammad, selesai. وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ هُوَ زَمِيلِي هُوَ زَمِيلِي. Ada dhamir huwa di sini. Sebelumnya ada ana, ada anta, sekarang huwa. أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ. La huwa minal yabani. La huwa minal yabani. Masmuhu. Antum lihat sini. Kalau sebelumnya tadi masmuka, sekarang apa? Masmuhu. Ismuhu hamzatu. Ismuhu hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Lihat Muhammadun ketika ada ya sebelumnya menjadi ya Muhammadu. Jangan salah. Ma lughatuka ya Muhammadu? Lihat halaman berikutnya. Safha 55. Safha 50. Wa 55. Muhammad menjawab, lughatil urdiyatu. Lughatil urdiyatu, asalnya lughati panjang. Lughati, kalau kita pisah, lihat lughati al urdiyatu seperti itu. Tapi ketika digabung, ketika kita gabung menjadi lughatil urdiyatu. Ahiya lughatun sahlatun. Ahiya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu. Wa hamzatu ma lughatuhu. Lughatuhul yabaniyatu. Lughatuhul yabaniyatu. Awas, perhatikan dengan baik. Agak kompleks sedikit. Lughatuhul yabaniyatu. Wahia lughatun sa'batun. Wahia lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu. Aina abuka ya Muhammadu. Muhammad menjawab, abi fil Kuwaiti. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka. Wa aina ummuka. Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu. Naam, dhahabtu. Naam, dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu. Wa zamiluka aina abuhu. Abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Makna al-kalimat sengaja belum kita bahas, nanti di akhir insyaAllah. Abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu. Alaka akhun ya Muhammadu. Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Halaman berikutnya, sittatun wa khamsun. Ada dua baris yang tersisa. A'indaka sayyaratun ya akhi. A'indaka sayyaratun ya akhi. La, ma'indi sayyaratun. Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu indahu sayyaratun. Intahaina min al-hiwar at-tawil. Syukran lakum ala sabrikum. Berapa persen kira-kira ya ikhwan, sebelum kita terjemahkan, berapa persen yang kita pahami? Antum sudah dengar dari awal sampai akhir, tapi belum terjemahkan. Berapa kira-kira Syekh? Ya Syekh, kam nisbah, berapa persen ya Syekh? Dikit banget. Ya, 30 ya, 50, 30, 50. Belum sampai 50. Belum sampai 50. Baik. 40, 40, anak tawaran 40. Bisa? Baik. Hah? 5%, Ustaz. Hah? 5%. La haula wala quwwata illa billah. La la la. Hada mustahil. Anta kam ya Abu Abdullah? Kam? 10. 10%. 60. Alhamdulillah. Lebih naik dikit, alhamdulillah. 10%. 60, Ustaz. Hah? Hah? 60. Antum 60? Masya Allah. 100? Kalau 100 ada 100? Abadillah 60 set. Abadillah 60? Masya Allah. Antum? 100 insya Allah. 100%? Masya Allah. Antuma? Talibani jadidan? Khalil. Khalil? Labas, labas. Khair insya Allah. Kita bahas sama-sama insya Allah. Kita minta bantuan yang 100 tadi, masya Allah. Anak antum 100%, anak serahkan ke antum semua, nggak masalah. Bantu anak menterjemahkan ya Ilham. Iqra anta wa tarjim lana. Naam Zat. Alhamdulillah. Ad-Dasr Asya. Nah, pelajaran ke-10. Nah, pelan-pelan menterjemahkannya sehingga semua mendengarkan. Man anta? Siapa kamu? Naam. Ana. Ini ada dhamir anta. Naam Zat. Ini yang nanti akan jadi fokus pembahasan Ilham. Salah satu gombernya di sini yang kita temukan di awal anta. Anta. Mana anta? Kamu. Nah, orang kedua. Nah, man anta sekali lagi? Man anta? Siapa kamu? Ana talibun jadid, ana talibun bil jamiati. Nah, saya siswa di universitas. Nah, berarti saya mahasiswa berarti. Nah, saya mahasiswa. Naam. Bil jamiati di sebuah universitas. Di universitas, iya. Kalau kita bilang bil madrasah baru di sekolah. Ini jami'ah. Mana jami'ah, Wan? Kampus, perguruan tinggi, universitas. Talibun berarti mahasiswa. Masya Allah. Wasil, lanjutkan. Anta talibun jadidun. Apakah kamu mahasiswa baru? Nah, di sini ada apa? Ah, sudah dijawab belum tadi? Antum baru baca soalnya saja saya ingatkan tadi. Anta talibun jadidun, jawabannya? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya mahasiswa baru. Nah. Terus, jelas Ikhwan sampai situ jelas? Wasit. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Nah, siapa dari India ini? Muhammad. Muhammad ternyata dari India. Iya. Mas Muka, siapa nama kamu? Nah, Mas Muka ada beberapa ibarah yang tidak tepat. Ada yang bilang Man Ismuka. Hada khata. Karena yang ditanya namanya, bukan orangnya. Jadi kalau Man Anta, ini orang berarti Man. Ana Mudarrisun misalnya. Tapi kalau Man Ismuka hada khata. Ada beberapa buku bahasa Arab sekolah dasar anda lihat man ismuka adha khata. Yang benar adalah mas muka. Yang ditanya bukan orang, yang ditanya namanya, kata bendanya. Fahim tom? Fahim. Berarti kalau bukan orangnya ma atau man? Ma. Nah. Kemudian juga tadi mas muka tidak boleh ma ismuka adha khata. Karena hamzanya hamzah apa ini? Hamzah wasl. Hamzatul wasl. Ditulis tapi tidak dibaca. Itu kalau di tengah. Kalau di awal ditulis dan dibaca. Tapi kalau di tengah ditulis tapi tidak dibaca. Baca. Nah, ulang sekali lagi. Mas Muka. Mas Muka, siapa nama kamu? Terjemahannya siapa namamu? Boleh juga apa namamu? Ada sekedarik? Boleh, Ustaz. Nah, wasil. Ismihi Muhammad. Nah. Nama saya Muhammad. Lihat, ismuka kemudian jadi ismi. Ismuka pakai kaf, sekarang ismi pakai ya. Kaf itu anta. Ismuka yani ismuka anta. Ismi yani ismi ana. Nama saya. Berarti kaf di situ anta yang digabung dengan ismun. Ya di ismi adalah ana. Yang digabung dengan apa? Dengan ismun. Ada tulis. Ana aktub lakum. Ya habbada law kana fi kolam ahmar ahla kana ahsan. Indana thalathat aklam insyaAllah. Ikra maratan thaniya ya akhi al-karim. Mas muka. Mas muka. Mas muka. Muka. Ismi. Lihat di sini. Mas. Sekali lagi hamzanya, hamzah apa ini? Alifnya alif apa ini? Hamzah wasol. Hamzatul wasol. Hamzah wasol, orang bilang. Hah? Eh, mawujud Ahmad, Masya Allah, jemil. Lihat di sini, Ikhwan. Lihat kaf di sini. Ah. Kaf di sini apa ini? Kaf di sini adalah anta. Ah, kaf di sini pengganti daripada anta. Bismillah. Mas muka yakni mas muka anta. Jawabannya apa? Ismi Muhammad. Ah, lihat, jadi apa? Jadi sekarang jadi ya. Ismi. Nah, ya di sini apa? Ya di sini. Kalau kaf di sini anta, kalau ya di sini adalah ana. Ada jamil, wallahi jamil. Ana. Wah, baik, jelas? Jelas ya, Fan? Ini disebut dhamir munfasil. Kata ganti yang berdiri sendiri. Yang nempel ini disebut muttasil. Ana aktub lakum bi kolam al-ahmar. Al-kabir hada. Ini disebut apa tadi? Dhamir munfasil. Apa itu munfasil? Yang berdiri sendiri, terpisah. Maka dia terpisah. Ana, anta, dia di depan. Dia terpisah. Tapi ketika nyambung begini nih. Nah, ini kan dhamir hakikatnya. Ada sekitalik? Ini kata ganti hakikatnya. Cuma nempel dengan kata benda. Dia namanya apa? Oh, ini namanya dhamir muttasil. Munfasil. Muttasil, Ustaz. Ah, sahih dhamir munfasil? Muttasil, Ustaz. Dhamir muttasil. Muttasil kebalikan daripada munfasil. Munfasil. Munfasil berdiri sendiri, terpisah. Ini tersambung. Nempel bersambung. Wadi? Wadi, insyaallah. Naam. Antum tidak hafal ini? Tidak hafal dua istilah ini tidak masalah. Tidak hafal dua istilah tidak masalah. Yang penting ini. Kaf di sini apa ini? Anta. Kaf di sini hakikatnya apa? Anta. Ya di sini hakikatnya? Ana. Hanya nyambung dengan kata benda. Wahabai? Wahabai sih, wasit. Tafadhal. Wasit. Wa man hadzal fata alladhi ma'aka. Naam. Wa man? وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ. Sambung dengan alladhi, bagaimana? وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ. Naam. Terjem? Siapa? Dan siapa ini seorang pemuda yang bersamamu? Naam. Al-fata artinya? Pemuda. Pemuda. Kemudian ma'aka, lihat ma'aka. Sekali lagi, kafisnya apa ya? Apa hakikatnya kaf di sini? Anta. Fahim, Tom? Fahim, Nasir. Wasil. Huwa zamili. Naam, zamili. Seharusnya ada titik di ya-nya itu. Zamili. Dia panjang. Ya di situ apa? Ya di akhir. Di zamili. Ana. Sekali. Mana huwa zamili? Dia temanku. Naam. Wasil. Ahuwa aidan minal Hindi. Apakah dia juga dari India? Naam. La. Siapa di sini? Dia di sini? Al-Fata. Pemuda. Naam. Yang bersama Hamid. Yang bersama Muhammad. Naam. La huwa minal Yabani. Tidak, dia dari India. Dia dari Jepang. Naam. Nah, rokes, konsentrasi. Teruskan. Masmuhu, siapa namanya? Nah, dengarkan, namanya cukup mengejutkan. Orang dari Jepang, tapi namanya? Ismuhu Hamzatu. Nah, mada lam yutawakka, tidak disangka-sangka. Namanya Hamzah, orang Jepang. Muslim, alhamdulillah berarti ya? Alhamdulillah. InsyaAllah. Ismuhu Hamzatu. Lihat, Hamzah begitu, pakai ha. Tapi kalau Hamzatul Wasl pakai ha. Nah, di huruf jayah itu, alif, ba, ta, fa, man, lam alif, Hamzah. Ya, itu ha, Hamzah. Nah, dulu saya ketika masih kecil ada yang sering bilang Hamzah, lam alif Hamzah, ya. Dia, lam alif Hamzah. Nah, tapi pakai lam alif dulu, lam alif Hamzah. Nah, saya baru tahu kalau ternyata setelah kita belajar bahasa Arab, Hamzah itu pakai ha, nama ini pakai ha, Hamzah. Tapi kalau huruf jaya yang Hamzah itu pakai ha, Hamzah. Maka beda. Faham tum? Fahimna, insyaAllah. Terus. Ma lugotuka ya Muhammad. Nah, hidupkan. Ma lugotuka ya Muhammadun. Muhammadu. Muhammadu. Bukan Muhammadun. Karena ada apa? Ada apa? Kenapa bukan Muhammadun? Harfun nida. Ada harfun nida. Ada ya. Ada ya. Harfun nida kita tinggalkan dulu itu. Ada huruf ya. Terjemahkan. Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasamu wahai Muhammad? Muhammad tadi dari mana, Ikhwan? Dari Hindi, Zat. Dari India. Hamzah dari mana tadi? Jepang. Teruskan. Halaman 54 jelas, Ikhwan? Sebentar. Kita tidak berpindah kecuali setelah 54 100%. Ya Syekh. Alladhi wara at-tilfaz hadha. Yang di belakang televisi anda enggak ngelihat nih. Syekh, sekarang udah berapa persen? Yang 54? Ya, 80. Ah, 80? Berarti saya 20. Kita tidak akan pindah sebelum 100%. Di mana 20 yang belum paham? Nah, yang mana yang belum paham? Dari sisi terjemahan aja dulu ya. Terjemahan mungkin, dari sisi terjemahan. Oh, ini anggap saja tidak ada. Ini tidak usah diapa. Tidak, anak hapus ini biar enggak. Beliau mungkin tidak ada. Oh iya, sahih. Ijlis sunnah, Syekh. Ta'ala, ijlis sunnah. Ahsan, afdal. Intakil ila makan afdal. Khas lak. Ada khas lak. Ya ini, afwan, ikhwan, dihapus saja, sudah. Sudah, tidak usah dipikirkan ini. Domir munfasil, domir muttasil, nanti saja. Nah, biar tidak terbebani, betul, masya Allah, dengan mustalahat yang antum belum lazim mengetahuinya. Yang terpenting bukan mustalahat di sini, yang terpenting hakikat inti masalahnya. Pak, faham tak, Syekh? Masya Allah. Ya, sekarang anak jelas nggak antum. Abu Abdillah, berapa persen sekarang? Halaman 54. 100, insya Allah. Antumah, antum al-walad wal-walid. Antal ab wa hadha ibnuk? Masya Allah. Fahimta ya ibni? Alhamdulillah. Berapa persen? 100%? 100%? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Abu? Bapaknya? Mia bil mia. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang bahasa amia, mia. Ada fil hakikat khata. Sahih, mia bil mia. Nah, ba'adul lahajat Arabiya kul mia. Ada khata. طيب واصل 55 تفضل يا اخي الكريم لغه الارديه نعم bahasaku adalah bahasa urdu نعم dari India bahasanya urdu nah. Negara apa saja yang pakai bahasa urdu ikhwan pengetahuan umum ini banyak selain India Pakistan juga bahasa urdu sebelum terpecah jadi beberapa bagian dulu India Raya namanya terpecah jadi ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Itu semua dulu India Raya. India Raya dulu namanya. Nah, bahasanya sama bahasa Urdu. Nah. Dan penulis dari India. Penulis kitab ini Syekh Fi Abdurrahim. Fi di situ saya lupa pernah disampaikan oleh penulis, saya lupa Fi itu apa artinya. Nah, ada ke? Nah. يقولون هكذا لكن نسيت والله نسيت. واصل. أهي لغة سهلة؟ Apakah dia bahasa yang mudah? Nah, kalau antum bertanya bahasa antum apa? Bahasa Indonesia. Nah, bahasanya bahasanya Pak mudah tidak? Mudah. Pasti antum akan bilang mudah. Ya ditanya yang ngerti bahasanya pasti dia akan bilang sulugatun sahlat. Ada syai lazim. Naam. Labas. Sekali lagi naam hiya. Naam, naam hiya lugatun sahlatun. Ya benar apa? Ya. Dia bahasa yang mudah. Ah, di sini pakai hiya. Hiya ini untuk apa maksudnya? Menunjuk apa ini? Bahasa. Kenapa pakai hiya? Al-lughah. Al-lughah. Kenapa tidak pakai huwa? Li'anna al-lughah mu'annath. Al-lughah mu'annath. Pakai hiya. Kalau mudhakar pakai? Huwa. Huwa. Teruskan. Wa hamzatu ma lughatuhu. Naam. Dan Hamzah apa bahasanya? Naam. Lugatul Yabaniyatu. Naam. Bahasa apa ini? Bahasa Jepang. Bahasanya Jepang. Naam. Al-Yaban dari Jepang, wajar saja jika bahasanya bahasa Jepang. Nah, wahia? Wahia lugatun sa'batun. Karena yang ditanya orang India, pasti dia akan bilang bahasa Jepang susah. Tapi kalau Hamzah yang ditanya, wa hal lughatuka sahla lughati sahlatun jidda kata dia. Nah, labas. Wasil. Aina abuka ya Muhammad? Nah, di cetakan baru ada ini, ada contoh ininya, contoh tulisan itu tulisan Jepangnya itu masyaallah. Saya juga enggak paham apa ini. Mana harokat, mana titiknya, enggak ada harokat dan titiknya. Ish hada. Ada rumuzat la na'rifuha. Namsir. Teruskan, wasil. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana bapakmu wahai Muhammad? Nah. Abi fi Kuwaiti. Sekali lagi. Abi fil Kuwaiti. Nah. Huwa tabibun syahirun. Masya Allah. Bapakku di Kuwait. Nah. Dia seorang dokter yang terkenal. Masya Allah, Masya Allah, tabib. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatu hunaka. Sekali lagi, hiya? Hiya mudarrisatun hunaka. Naam. Dia seorang guru di sana. Naam. Belum terjemahkan dari awal. Dia juga? Dia juga di Kuwait bersama bapak, bapakku. Naam. Hiya di sini karena kembali ke al-um mu'annath. Ada sekedarik? Ibu mu'annath. Pakai hiya. Naam. Dia seorang guru di sana. Naam. Abuhu tabib wa ummuhu mudarrisah. Masya Allah. Fil Kuwait. Jamil. Wasil. Azhabta ila Kuwaiti. Azhabta ila Kuwaiti ya Muhammadu. Apakah kamu sudah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam. Di sini ada fi'il, ada kata kerja dhahabta. Dhahabta anta. Ta di situ anta. Beda dengan ummuka. Ka di situ anta. Lihat ketika dhamir digabung dengan fi'il, dengan dhamir ketika digabung dengan isim berbeda huruf yang keluar. Di sini dhahabta pakai tak. Kalau ini ummuka pakai kaf. Ka. Kenapa? Ummu pakai isim. Ummu plus anta jadi ummuka. Tapi kalau zahaba dimasukkan ke anta jadi zahabta. Itu pakai tak. Maka kalau fi'il nanti saja. Fi'il nanti saja. Sebagai perkenalan saja. Fi'il nanti di mana? Di jilid yang ke dua. Dua secara khusus insyaAllah. Nah, wasil. Naam, zahabtu. Antum perbaiki ayatnya, naam. Naam, zahabtu. Jamil, wallah. Sekali lagi. Naam, zahabtu. Anta Arabi, ya khai. Masya Allah. Ya, saya telah pergi. Naam. Lihat, ketika jadi ana, jadi zahabtu. Naam. Zahabta, anta, zahabtu, ana. Wasil. Wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu di mana bapaknya? Nah. Abu. Siapa temannya di sini? Siapa? Hamzatu. Hamzah. Nah. Abu fil yabani. Lihat abuhu, berarti ha di situ huwa. Abuhu yani abuhu huwa. Al abuka, abuka anta. Anta. Al abi ana. Ana. Faham tum? Sudah berapa dhamir? Sudah berapa kata ganti yang kita bahas? Ada ka, ka. Ada ha, ha ini hu, hu. Ada ya. Ya. Wasil. Abuhu fil yabani. Naam. Huwa tajirun kabirun. Naam. Bapaknya di Jepang. Dia seorang pedagang yang besar. Naam, masya Allah. Tajir kabir. Alaka ahun ya Muhammadu. Naam. Apakah kamu mempunyai saudara wahai Muhammad? Naam. Ditanya semua, bapaknya, ibunya, saudaranya. Naam, ada apa ini? Kepo. Hah? Sensus. Sensus ini sensus penduduk, bukan sensus, bukan. Sensus penduduk ini, masyaallah. Barakallahu fik. Fadhal. Naam. Li akhun wahidun. Naam. Ya, saya mempunyai satu saudara laki-laki. Iya. Ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Nah, Muhammad cerita juga lagi. Cerita juga tentang keluarganya. Namanya Labas. Terus wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Naam. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Al Munawwarah. Nah, Al Munawwarah di sini ada kalam min ba'dhi al ulama, ada komentar sebagian para ulama Al Munawwarah yang benar an-nabawiyah. Nah, mana Al Munawwarah sebelumnya? Al Munawwar kalimat nur. Mana nur? Cahaya. Cahaya, berarti munawwara yang bercahaya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kullul buldan al-islamiyah munawwara. Semua negeri Islam bercahaya dengan Islam. Munawwara bil-Islam. Alas kedalik? Balai Ustaz. Nah, kalau secara khusus Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang pernah saya baca, beliau mengganti al-munawwara dengan an-nabawiyah. Masjidnya disebut masjid. Al-Masjidun Nabawi, kotanya Al-Madinah An-Nabawiyyah. Faham tum? Faham na insyaAllah. Wasil. Nah, antum boleh baca Al-Munawwarah di sini seperti di dialog atau Al-Madinah An-Nabawiyyah. Ana tulis? Taib, ana tulis. Aktub lakum. Nah, ana aktub di kolam al-aswad. Di mana tulisnya? Al-Madinah An-Nabawiyyah. Ah. Nabawiyyah. An-Nabawiyyatu. Al-Masjid An-Nabawi An-Nabawi. Kenapa? Al-Masjid An-Nabawi bukan An-Nabawiyyah. An-Nabawiyyah. Nah, atau mana ut? Oh, nah. Masjid An-Nabawi. Naam. Mu'annath. Naam. Al-Madinah. Al-Madinah. Al-Masjid An-Nabawi. An-Nabawi. Naat man'ud. Fahimtum? Fahimna insyaAllah, Ustaz. Tafadhal. Naam? Mada amsi. Mada amsi, naat man'ud. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Wasil. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Naam. Dan saya mempunyai saudari perempuan, seorang saudari perempuan namanya Zainab. Naam. Wa hiya fil Iraqi ma zaujiha. Dia di Irak bersama suaminya. Naam. Zaujuha muhandisun. Suaminya seorang insinyur. Iya. Jelas halaman 55. Paham tum? Wadih. Ya Aba Abdullah, halaman 55 jelas? Mia. Oh, mia bil mia. 100% insyaallah ya. Ya Sheikh, anda. Mia bil mia. Masyaallah. Nah, anta ya ibni. Ya bunai, mi'a bil mi'a? 100%? Alhamdulillah. Tafadhal, wasil ya. Ilham, baqiya syatran. Naam. Tinggal dua baris. A'indaka sayyaratu ya akhi? Apakah kamu mempunyai mobil, wahai saudaraku? Naam. La ma indi sayyaratun. Tidak, saya tidak mempunyai mobil. Indi darajatun. Darajatun. Indi darajatun. Saya mempunyai sepeda. Naam. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah, dia mempunyai mobil. Naam, masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan ilham ala qira'atika al-mumti'ah. Naam. Wa tarjamatuka al-mumtazah. Alhamdulillah. Naam. Syukran sa. Zadakallahu ilman wa hirsan. Amin. Wa zadallahu jami'an bi al-ilm an-nafi' insyaallah. Syukran sa. Kita minta ikhwah studio, sepertinya malam ini khusus buat ikhwah studio, Aisan. La naftah al-majal lil mustami'in wal mushahidin. Kita minta studio ikhwan studio baca bagian masing-masing, ada 4 orang di sini. Ada 2 halaman lebih sedikit. Masing-masing setengah halaman. Dari siapa? Syekh Al-Kabir. Syekh Al-Kabir. Syekh Al-Kabir, masya Allah. Anta syekhuna wa ustaduna. Tafadhal. Bismillah. Man anta? Nah. Marta tanya, ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir. Pelajaran ke-10. Lahadu, anta la tashur bil buruda ya Isa. Al-Bukayif ya Hamdan, kalau samahat. Naam, tafadhal. Man anta? Siapa kamu? Naam. Ana talibun bil jami'ati. Saya siswa di universitas. Naam. Saya mahasiswa? Saya mahasiswa di universitas. Nah, al-mikrofon ya amal. Mic-nya nyala? Nyala ya. Basih. Aanta talibun jadidun? Apakah kamu seorang siswa baru? Naam. Naam. Ana talibun jadidun. Naam. Benar, saya siswa baru. Naam, labas. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari Hindia. Naam. Mas muka? Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Naam. Cukup. Jazakallahu khairan ya Syekh, hasbuk. Barakallahu fiik. Wasil anta ya Aba Abdullah. Bismillah. Wa man hadal fatal ladzi ma'aka? Dan pemuda ini siapa yang bersamamu? Nah. Dan ini pemuda. Dan siapa pemuda ini? Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Naam. Huwa zamili. Dia sahabat saya. Masya Allah. Ahwa aydan minal Hindi. Apakah dia juga dari India? Lah. Huwa minal Yabani. Bukan. Dia dari Jepang. Naam. Mas muhu. Saya menduga dia dari India. Padahal dari Jepang orangnya. Apakah syaklu al-Hindi mithlu syaklu al-Yabani atau غير متصور في الحقيقه يعني لا بس المهم الحوار يعني لا بس masmuhu siapa namanya ismuhu hamzatu ismuhu hamzatu ya zai ada beberapa ejaan yang salah nama saya ada yang bilang hamsah hada khata ada yang bilang Hambiyah. Ada asyaddu khata'an. Ya betul Hamzah. Naam. Bukan Sin, bukan Hambiyah. Ada khata' kadhalik. Hamzah. Naam. Namanya Hamzah. Nah, itu jim itu. Namanya Hamzah. Mumtaz. Ahsant. Anta Betawi, akhi? Masya Allah. Malugotuka ya Muhammadu. Apa bahasanya ya Muhammad? Nah. Lugatuka apa bahasamu wahai Muhammad? Mumtaz. Jawabannya? Baca lagi. Lughatil Urdiyatu. Bahasa saya Urdu. Bahasa Urdu. Syukran ya akhir. Waalaikum. Hasbuk. Wasil ya bunai. Masya Allah. Anta masbuk? Adam. Mas. Ha? Adam. Adam alaihissalam ya ni. Masya Allah. Babas. Fadal ya Adam. Bismillah. Tahiyya lughatun sahlatun. Masya Allah. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam, Masya Allah. Naam, hiya lughatun sahlatun. Ya, dia adalah bahasa yang mudah. Masya Allah, Masya Allah. Wa hamzatu ma lughatuhu. Dan Hamzah, apa bahasamu? Apa bahasanya? Iya, hu di situ huwa. Apa bahasanya? Naam. Lughatuhul yabaniyatu. Ya-nya panjangkan. Lughatuhul yabaniyatu. Mumtaz. Wahiyya lughatun so'batun. So'batun, naam. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Nah. Dia adalah bahasa yang sulit. Masya Allah. Terus, wasir. Aina abuka ya Muhammadu. Nah. Di mana abimu ya Muhammad? Nah, abimu dabas. Nah. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Naam. Ayahku di Kuwait. Naam. Dia adalah tabib yang terkenal. Nah. Tabib di sini dokter. Naam. Kalau antum bilang tabib ya Adam nanti dikira tradisional nanti dikira. Abu Tabib. Atau tabib? Masya Allah. Nah, tabib dokter, masya Allah. Tabib dokter wal. Tabib Syabi, masya Allah. Antum misalnya Abu Muhammad, ha? Wasil. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Nah. Hiya aidan fil Kuwaiti. Ma abi hiya mudarrisatun hunaka. Naam. dia juga di Kuwait bersama ayah. Abi ada ya-nya bersama ayah. Bersama ayahku. Ku. Ya, bagus. Dia guru di sana. Jamil. Syukran lak ya Adam. Jazakallah. Anta mustawa kam? Anta fi ayyi madrasah? Ibtidaiyah wala mutawassita wala thanawiyah wala jami'ah? Anta jami'ah ribuan. Talib fil jami'ah? Masya Allah. Madrasah apa Adam? SD? SMP? SMA? Masya Allah. Ah? SMP. Masya Allah. Barakallahu fik. Fadal ya Abi. Ya Abuka, laysa Abi. Abuka. Bismillah. Tafadal. Azhabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu. Naam. Apa engkau pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, zahabtu. Ya, saya sudah pernah pergi ke Kuwait. Naam. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu di mana ayahnya? Abuhu fil yabani ma'a huwa tajirun kabirun. Naam. Ayahnya di Jepang. Dia seorang pedagang yang besar. Naam. Alaka akhun ya Muhammadu? Apa engkau memiliki saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Li agak panjang kan? Naam, li akhun wahidun. Nah, jamir. Ya, aku memiliki seorang saudara laki-laki. Naam. Ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Naam. Wahuwa ma'i huna fil madinati nabawiyyati. Jamil. Dia bersamaku di sini di kota Madinah An-Nabawiyah. Nabawiyah. Wali ukhtun wahidatun, dan aku memiliki satu orang saudara perempuan. Nah. Ismuha Zainabu. Namanya Zainab. Nah. Wahya fil Iraqi, dan dia di Irak. Ma'a zaujiha, bersama suaminya. Zaujuha muhandisun, suaminya seorang insinyur. Naam. A'indaka wasil. A'indaka sayyaratun ya akhi, apa engkau memiliki mobil wahai saudaraku? La ma'indi sayyaratun, tidak, saya tidak memiliki mobil. Indi darajatun, aku memiliki sepeda. Hamzatun indahu Hamzatun wala Hamzatu Hamzatu nah. Hamzatu indahu sayyarah, Hamzalah yang memiliki mobil. Nah. Nah, nama-nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu, ini tidak boleh ditanwin. Nah, faham tum? Nah, kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan dari dialog yang barusan kita baca? Pembahasannya tentang apa ini, Ikhwan? Tentang domir. Apa itu domir? Kata ganti. Ada dua jenis domir yang kita temukan di sini tadi. Apa namanya tadi? Domir munfasil yang berdiri sendiri. Contohnya apa? Ana. Ana. Anta. Anta. Huwa. Hiya. Hiya. Nah, ini domir munfasil. Ada domir yang kedua, domir apa? Muttasil. Muttasil. Apa dia muttasil? Berdiri sendiri. Yang bersambung. Bersambung. Bersambung baik dengan isim maupun dengan? Fi'il. Fi'il. Hmm, ada yang isim, anta jadi apa kalau dengan isim? Ka. Ka. Kaf. Jadi huruf kaf. Seperti? Contohnya? Abuka. Abuka. Ismuka. Ismuka. Zamiluka. Nah, faham tum? Lughatuka. Ah, jadi kaf, anta. Kalau ana jadi apa ketika disambung dengan isim? Ya. Ya, jadi lughati, abi, ismi, zamili, dan seterusnya. Apalagi kalau huwa jadi apa? Alha, huruf ha. Ismuhu. Ismuhu. Yang satu huruf tidak kita bilang hu, tapi alha. Yang satu huruf ini, huruf yang satu huruf, kita sebut namanya. Huruf apa ini? Hu. Alha. Ismuhu. Apa lagi? Indahu. Indahu. Apa lagi? Ismuha. Indaha. Sahih. Zamiluhu. Zamiluha. Ummuhu. Ummuha. Abuhu. Abuha. Hakadha ila akhir al-amthilah. Wadih, Ikhwan, jelas? Wadih, insyaAllah. Mazilna indana khams daqaik. Masih 5 menit. Ada yang mau tanyakan, Ikhwan Studio? Kalau tidak ada, kita buka ya pertanyaan di dari rumah. Atau ada yang mau tanyakan di sini, studio? Hal indakum asila, ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Tanya. Baik, kita buka kesempatan bagi Ikhwan-Ikhwan di rumah. Tepat oleh ya, Bazuhri. Nah, jazakumullah khara, pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah kita sudah simak bacaan dari awal sampai akhir dari ikhwan yang ada di studio. Kami buka ruang pertanyaan dari pendengar dan pemirsa, silakan. Di line telepon 0218236543. Kami terima atau sapa untuk penelpon yang pertama, silakan. Taib sudah masuk, halo. Mohon maaf terputus, silakan di koneksikan kembali atau dihubungkan kembali di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab, kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, kita memasuki pelajaran yang ke-10. Di awal pelajaran ke-10 ya. Dialog ya, antara Hamid dan Muhammad. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Fayyad dari Dumai. Dari Dumai, masya Allah. Siapa? Dengan Fayyad ya. Fayyad. Iya. Dari baik. Dumai, masya Allah. Fayyad masih sekolah. Fayyad, suaranya kayak masih sekolah, kayak masih kecil. Iya, Ustaz. Kelas berapa, Fayyad? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Nah. Siap baca, Fayyid? Ya, Ustaz. Tafadhal. Baca dialognya. Ya, Ustaz. Ad-Darsul Ad-Darsul Ashir. Huwa wala hiya? Huwa. Nah, ya. Pelajaran ke-10. Ya. Hamid. Hamid. Hamid. Nah. Man anta? Ya. Siapa kamu? Ya. Ana talibun bi jami'ati. Nah, disambung Fayyid. Ana talibun bil jami'ati. Sekali lagi. Ana talibun bil jami'ati. Bagus. Saya seorang murid di universitas. Iya. Suara televisinya Fayyid dikecilkan dulu. Ada pantulan yang terdengar sampai studio. Yes, Ustaz. Matikan saja suara televisinya Fayyid. Anta talibun jadidun? Naam. Apakah kamu pelajar baru? Iya. Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya pelajar baru. Iya, sekarang lebih lancar sekarang. Bagus. Terus. Aina anta? Dari manakah kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Iya. Mas Muka. Siapa namamu? Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Bagus. Terus. Hazal fatal ladhi ma'aka. Dan siapakah pemuda yang bersamamu? Ya. Huwa zamili. Naam. Dia sahabatku. Ya. Ahuwa aidan minal indi. Apakah dia juga berasal dari India? Dari India, ya. La, huwa minal yaban. Tidak, dia dari Jepang. Iya, bagus. Ma ismuho? Bagaimana? Baca sekali lagi. Ma ismuha? La. Masmuhu. Masmuhu? Iya, sama seperti tadi. Masmuka, bukan ma ismuka. Begitu pula di sini. Masmuhu, bukan ma ismuhu. Fahimta, Fayyid? Ustaz. Nah, sekali lagi. Masmuhu. Masmuhu. Naam. Siapa namanya? Ya. Ismuhu Hamzah. Naam. Nama Hamzah. Ya. Ma lugatuka ya Muhammad? Apakah bahasanya ya Muhammad? Apa bahasamu wahai Muhammad? Ya wahai Muhammad. Naam. Bahasamu atau bahasanya, Fayyid? Apa bahasanya Muhammad? La, bukan bahasanya, bahasa kamu. Apa bahasa kamu, wahai Muhammad? Ya, bagus. Lughatil urdiyatu. Naam. Bahasa Urdu. Ya. Tidak keberatan Fayyid sampai akhir dibacanya? Fayyid? Ustaz. Lanjut sampai akhir. Tidak keberatan kan? Iya, Ustaz. Silakan. Tafadhal. Ahiya lughatus sahalah. Apakah ia bahasa yang mudah? Bagaimana? Ahiya lughatun? Ahiya lughatun sahlatun. Sahlatun. Naam. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam. Ya lugatus sahlatu. Bukan lugatun, tapi lugatun. Ghainnya jangan dipanjangkan. Naam, ya lugatun sahlatun. Bagus. Benar, dia bahasa yang mudah. Iya, terus. Wa hamzah ma lugatuhu. Wa hamzatu, hidupkan ta marbutahnya. Wa hamzatu ma lugatuhu. Naam. Ma lugatuhu. Dan hamzah apakah bahasa? Apa, bukan apakah, apa saja. Apa bahasamu? Ah, bukan bahasamu. Lughatuhu di situ dia. Apa bahasanya? Apa bahasa dia? Apa bahasanya? Naam. Lughatuhul ya baniyah. Naam. Ya lughatuhu sahbatun. Naam, sekali lagi wahiya lughatun. Wahiya lughatun sahbatun. Naam. Di bahasanya bahasa Jepang. Iya. Dan dia bahasa yang sulit. Iya. Lanjut. Aina abuka ya Muhammad? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Iya. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Naam. Ayahku berada di Kuwait. Dia dokter yang terkenal. Bagus, iya. Wa aina ummuka, dan di mana? Dia aidan fi Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatu hunaka. Mudarrisatun, sekali lagi. Hiya mudarrisatun hunaka. Naam. Dia juga berada di Kuwait. Ah, belajar? Dia juga di Kuwait. Dia juga di Kuwait, ya. Sama ayahku. Iya. Dia guru di sana. Iya, bagus. Azhabata ila Kuwait ya Muhammad. Apakah kamu pernah ke Kuwait wahai Muhammad? Nah, pernah pergi. Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Bagus. Naam. Zahabatu. Zahabtu, ba-nya disukun. Naam, zahabtu. Zahabtu. Iya. Iya. Saya pernah ke sana. Iya. Wa zamiluka aina abuhu? Dan kawannya, dan kawanku. Dan kawanku atau kawanmu? Dan kawanmu dari mana? Dan kawanmu di mana ayahnya? Iya, bagus. Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabirun. Nah. Ayahnya berada di Jepang. Dia seorang pedagang yang besar. Iya, bagus. Wasil. Alaka akhun ya Muhammad. Sekali lagi, alaka akhun. Alaka akhun ya Muhammad. Ya Muhammadu, hidupkan dalnya. Ya Muhammadu. Iya. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki wahai Muhammad? Iya, bagus. Naam. Li akhun wahidun. Ismuhu Usama. Wahia ma'i huna fil Madinatil Munawwara. Naam. Terjemahkan. Ya. Saya mempunyai saudara laki-laki satu. Iya. Namanya Usama. Iya. Dan dia berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia bersamaku. Ma'i di situ bersamaku. Dan dia bersamaku Huna di sini. Di sini di Madinah Al-Munawwarah. Naam. Wali ukhtun wa wahidatun ismuha Zainab. Dan saya mempunyai satu saudara perempuan. Nah, dan saya mempunyai ulasi lagi. Saya mempunyai saudari perempuan. Ya. Namanya Zainab. Ya. Dan dia Ikra al-Arabi wa hiya fil Iraqi. Baca dulu bacaannya. Zawjiha. Naam. Ya, dan dia berada di Irak bersama suaminya. Iya. Zawjiha muhandisu. Zawjiha wala zawjuha? Zawjuha muhandisu. Bagus. Suaminya. Iya, atau arsitek. Muhandisun apa tadi Fayyad? Insinyur atau? Arsitek, ya. Lanjutkan, saat dua baris lagi, halaman berikutnya. Indika sayyaratun ya akhi. Sekali lagi, maraton thania ya Fayyad, sekali lagi. A'indaka. A'indaka sayyaratun ya akhi. Ya. Kamu mempunyai mobil, wahai saudaraku. Bagus. Lah, ma indi sayyaratu. Indi darajatun. Darajatun. Darajatun. Ya. Zatu indahu sayyaratun. Bagus. Terjemahkan. Saya tidak. Ya. Apakah kamu mempunyai mobil? Tidak apa? La, ma indi artinya saya tidak punya. Ma indi fayyid artinya saya tidak punya. Saya tidak punya mobil. Bagus. Saya mempunyai sepeda. Iya. Hamzah. Dialah yang mempunyai mobil. Bagus, ahsant. Kelas berapa tadi Fayyad? Kelas 1 SMP, Ustaz. 1 SMP, Masya Allah. Belajar bahasa Arabnya di sekolah pakai buku ini ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Jelas, bukunya masih mudah, Fayyad, atau sulit? Setengah-setengah. Iya, Ustaz. Barakallah. Ya, cukup. Jazakallah khair, Fayyad. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat Fayyad untuk bisa mudah belajar dari seluruh. Iya, Ustaz. Syukur. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya pekan depan, insyaAllah. Iya, Ustaz. Barakallah khair. Baik, jazakallah khair. Al-Akh Fayyad di Dumai, masyaAllah. Dumai, Kalimantan. Nah. MasyaAllah. Kiraah jayidah mumtaz ya, nah. Alhamdulillah. Riau. Riau, Masya Allah. Nah, waktu sudah lewat dari 10. Visual. Alhamdulillah. Rahit, cukup panjang dialognya, Alhamdulillah. Adam, sudah ngantuk sepertinya? Belum ngantuk. Kita lanjut lagi sampai jam 11. Baik, cukup sampai sini. Visual wahid. Baik. Baik, ikhwah dan pendengar dan pemirsa JTV, kita akan akan satu pertanyaan di penghujung kajian. Ada dari Ummu Nisa di Bogor ya, terkait dengan hewan yang terdapat, apakah bisa terkait kalimatnya hiya aidan fil kuwaiti ma'abi dalam nas hiya aidan fil kuwaiti ma'abi, bisakah kita mengganti dengan hiya aidan ma'abi fil kuwait? Maaf ya masyilah, kata kuwaitnya di bagian akhir Ustaz. Maaf ya masyilah, tidak jadi masalah. Mau muqaddam, mau muakhir, mau fil kuwait di depan, di belakang, tidak jadi masalah selama maknanya tidak berbeda. Sama insyaAllah. La yakhtarif al-ma'na. Nah. Alhamdulillah demikian Ummu Nisa. Bisa diakhirkan demikian juga di awal dan di tengah yang sebagaimana yang terdapat dalam nas. Demikian nah. Dan ini pertanyaan kita Ustaz terakhir. Ikhtitam tafadhol. Baik. Ya alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsul ashir. Cukup panjang dialognya tapi alhamdulillah kita sudah menyampaikan juga fokus pembahasan di ad-darsul ashir, mohon di murojaah. Insyaallah pekan depan kita ketemu lagi. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Kita tutup subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.